بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب الرجاء من شرح رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونحن الآن في الأحاديث الأخيرة التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى، حيث بقي علينا من هذا الباب ثلاثة أحاديث. أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام فضل حمد الله على نعمائه وشكره سبحانه وتعالى على منه وعطائه، وأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عبده بالحمد أن يكون حمادا شاكرا لله سبحانه وتعالى، وإذا أكل يذكر أن هذا الأكل فضل الله عليه، وإذا شرب يذكر أن هذا الشرب فضل الله عليه، فيحمد الله، يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به عليه وتفضل، فيرضى عنه بذلك. فهذا ولا شك أيها الإخوة المستمعون من الدلائل العظيمة على أن الرجاء أمره واسع جدا، وأن الله عز وجل رحيم كريم منان عظيم جل وعلا، يرضى عن عبده أن يأكل أكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا يدل على أن باب الرجاء باب واسع، وليس هو لكل أحد، وإنما لمن يقبل على الله ويعمل على نيل رضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada dalam bab roja, bab pengharapan yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan sekarang kita sudah tiba di hadis-hadis yang bagian terakhir dari bab ini, tinggal beberapa hadis lagi dari bab ar-raja. Dan sekarang kita sampai pada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Innallaha la yardu 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmaduhu 'alaiha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha terhadap seorang hamba tatkala seorang hamba memakan suatu makanan, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan tersebut. Au yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, atau dia meminum satu tegukan minuman, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada seorang hamba, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hambanya, jika seorang hamba adalah hamadan, senantiasa memuji Allah dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba memakan satu suapan makanan, dia pun mengatakan alhamdulillah, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia minum satu teguk minuman, dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat bahwasanya satu suapan ini tidak lain kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia minum, dia pun sadar bahwasanya tidak mungkin bisa datang minuman tersebut meskipun hanya satu tegukan kecuali dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dan ini menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bagaimana pintu roja, pintu pengharapan yang Allah buka sangatlah luas sekali. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala karim, sangat mulia. Mannan, Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan anugerahnya kepada hamba-hambanya. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya tidak semua orang, ya, tidak semua orang bisa meraih, ya, pengharapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semua orang bisa meraih rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hanyalah orang-orang yang berusaha dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا أيها الإخوة المستمعون الكرام من الأحاديث العظيمة في باب الرجاء، وأن المذنب عليه ألا يقنط بسبب ذنوبه من رحمة الله، بل ليتذكر دائما وأبدا أن باب التوبة مفتوح في أي لحظة من ليل أو نهار، كما هو مبين في هذا الحديث العظيم حديث أبي موسى رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومعنى ذلك أن باب التوبة يغلق إذا طلعت الشمس من مغربها، وما قبل ذلك فالمجال للتوبة مفتوح في أي ساعة من ليل أو نهار، فلا يقنط العبد ولا ييأس من رحمة الله عز وجل، بل وإن كثرت ذنوبه وتعددت خطاياه وتنوعت جرائمه عليه أن يتوب توبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى ليفوز بعظيم الثواب وجزيل الأجر، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المستغفرين ويثيبهم على ذلك الثواب العظيم. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bertobat. "Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail." Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat dosa di malam hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang sangat agung yang menjelaskan bagaimana luasnya pintu taubat, dan sungguhnya seorang yang berdosa janganlah dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan tapi hendaknya dia senantiasa ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu taubat, dan pintu taubat terbuka setiap saat di malam hari dan di siang hari, kapan saja dia hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang bertobat di siang hari tidak ragu-ragu untuk bertobat tatkala di malam hari, dan demikian pula Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berbuat dosa di siang hari, di malam hari segera bertobat. Dan sebaliknya, berbuat dosa di malam hari, di siang hari segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai matahari terbit dari arah barat. Ya, artinya apa? Selama matahari belum terbit dari arah barat, berarti pintu tobat masih terbuka seluas-luasnya. Berbeda kalau sudah terbit dari arah barat, berarti pintu tobat telah tertutup. Dan ingat, selama matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu taubat terbuka seluas-luasnya, kapan saja, di siang hari ataupun di malam hari. Seorang hamba janganlah berputus asa, meskipun banyak sekali dosa-dosanya, meskipun beraneka ragam ya kriminal yang dia lakukan, hendaknya dia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawabin, Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat dan cinta kepada mustaghfirin, orang-orang yang beristighfar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala dan ganjaran kepada orang-orang yang bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي نجيح عمرو بن عبسة بفتح العين والباء السلمي رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت رجل برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. فقلت إني متبعك. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه. تأمل، كهيئة يوم ولدته أمه، وقارن بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، مما يبين لك عظم مكانة الصلاة وعظم مكانة الوضوء وعظم مكانة الطهارة. فحدث عمرو بن عبسة بهذا أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل، انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل هذا الثواب العظيم والأجر الجزيل، هل يعطى للرجل في مقام واحد؟ يا يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات، ما حدثت به أبدا به، ولكن سمعت أكثر من ذلك، رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله جرأء عليه قومه هو بجيم مضمومة وبالمد على وزن علماء، أي جاسرون مستطيلون غير هائبين. هذه الرواية المشهورة، وروى الحميدي وغيره حراء بكسر الحاء المهملة، وقال معناه غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم به حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه يحري إذا نقص من ألم أو غم ونحوه. والصحيح أنه بالجيم. قوله صلى الله عليه وسلم: بين قرني شيطان، أي ناحيتي رأسه، والمراد التمثيل، معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته ويتسلطون. هذا ما ذكر رحمه الله تعالى، ولا يمنع أن يكون على ظاهره، والله تعالى أعلم بصفة ذلك وكيفيته. وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به. وقوله إلا خرت خطاياه وهو بالخاء المعجمة، أي سقطت، ورواه بعضهم جرت بالجيم، والصحيح بالخاء، وهو رواية الجمهور. وقوله فينتثر، أي يستخرج ما في أنفه من أذى، والنثرة طرف الأنف. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام هو من الأحاديث العظيمة في باب الرجاء، والكلام على كامل مضامينه يطول، لكن موضع الشاهد منه هو ما يتعلق بفضل الصلاة وعظيم ثوابها عند الله، وفضل الطهور، وكيف أن المسلم بهذا الطهور من مضمضة وغسل الوجه وغسل اليد وغسل للرجلين ومسح للرأس، كيف أنه مع كل فعل من هذه الأفعال تخر خطاياه من أطرافه، وكيف أنه إذا قام يصلي لله حامدا ومثنيا وممجدا لله عز وجل بالذي هو أهله، وفرغ قلبه لله لا ينشغل بشيء آخر إلا انصرف من خطاياه كيوم ولدته أمه، فهذا فيه دلالة عظيمة جدا على أن باب الرجاء واسع، ونيل رحمة الله سبحانه وتعالى وتكفير الذنوب مهما كثرت وتعددت، وعظم أيضا فضل الصلاة وفضل الطهارة في تكفير السيئات ورفعة الدرجات. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis yang sangat panjang dari Abi Najih Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dahulu tatkala saya masih di zaman jahiliyah, saya merasa bahwasanya seluruh manusia di atas kesesatan dan bahwasanya mereka tidak memiliki suatu perkara yang bisa mereka pegang sama sekali, dan mereka dalam kondisi menyembah berhala. Lalu aku mendengar tentang seorang di kota Mekah yang mengabarkan tentang beberapa kabar berita. Aku pun menunggangi tungganganku, kemudian aku pun pergi ke lelaki tersebut yang ada di kota Mekah. Ya, tiba-tiba aku dapati bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dalam keadaan bersembunyi karena kaumnya ya berani untuk bertindak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berjalan sembunyi-sembunyi sampai akhirnya aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Lalu aku bertanya kepada beliau, siapakah engkau? Maka Nabi SAW menjawab, aku adalah seorang Nabi. Maka aku bertanya lagi, apa itu Nabi? Nabi SAW menjawab, Nabi adalah Allah telah mengutusku. Aku bertanya lagi, Allah mengutusmu dengan membawa apa? Maka Nabi menjawab, Allah mengutusku untuk memerintahkan manusia menyambung silaturahmi dan untuk menghancurkan patung-patung dan agar Allah ditauhidkan, diesakan dan tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Lalu aku bertanya, siapa yang mengikutimu sekarang ini di atas agama ini? Maka Nabi SAW menjawab, hurrun wa abdun, seorang yang merdeka dan seorang budak hamba sahaya. Tatkala itu bersama Nabi SAW Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka aku pun berkata, Amr bin Abbasah berkata, inni muttabi'uka, aku akan mengikuti engkau wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Engkau tidak akan mampu untuk mengikutiku saat-saat ini. Tidak akan kau lihat bagaimana kondisiku dan kondisi manusia. Akan tapi, pulanglah engkau ke keluargamu, dan jika engkau telah mendengar aku telah unggul, maka datanglah kepadaku. Maka kata Amr bin Abbasah, maka aku pun pergi ke keluargaku. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya pergi ke kota Madinah, dan aku masih berada di keluargaku. Lalu aku pun mencari-cari kabar tentang Nabi SAW. Dan aku bertanya kepada orang-orang yang datang ke kota Madinah. Sampai datanglah seseorang, beberapa orang dari kota Madinah. Lalu aku bertanya kepada mereka tentang kondisi Nabi SAW. Aku bertanya kepada mereka, apa yang dilakukan oleh orang yang telah datang ke kota Madinah? Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka mereka menjawab, annasu ilaihi sira', orang-orang bersegera ya mengikuti orang ini. Kaumnya sungguh ingin membunuh dia, akan tapi mereka tidak mampu, kaumnya tidak mampu untuk membunuhnya. Aku pun, kata Amr bin Abbasah, mendengar kabar ini, aku pun datang ke kota Madinah. Lalu aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Lalu aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, ata'rifuni, masih ingatkah engkau tentang siapa aku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya. Anta alladhi laqitani bi Makkah. Engkau yang dahulu pernah bertemu dengan aku di kota Mekah. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang apa yang Allah ajarkan kepada engkau. Dan aku tidak mengerti dan aku tidak mengetahuinya. Akhbirni anis sholat, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang sholat. Maka Nabi SAW berkata, sholatlah engkau sholat subuh. Kemudian berhentilah dari sholat, tahanlah dirimu jangan sholat, sampai matahari naik seukuran tombak. Karena tatkala itu sebelumnya ya matahari terbit, tatkala terbit dia terbit di antara dua tanduk setan. Dan saat itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Setelah matahari sampai pada tingkatan naik hingga ukuran satu tombak, maka sholatlah engkau. Sungguhnya pada waktu itu sholat disaksikan ya dan dihadiri oleh para malaikat. Sampai ya hingga bayangan mengecil ya seukuran satu tombak, maka berhentilah engkau dari salat. Karena tatkala itu tatkala menjelang tengah hari ya bayangan mulai memendek ya sehingga kurang dari satu tombak bayangan tersebut, maka berhentilah dari salat. Karena tatkala itu neraka jahanam dinyalakan ya. Dan jika telah datang waktu fai, yaitu setelah matahari miring dari arah timur ke arah barat, ya, sudah masuk waktu zuhur, maka sholatlah. Fa inna sholata masyhudatun mahdhurah, karena sholat tatkala itu disaksikan dan dihadiri. Hatta tusallil asar, dan sholatlah engkau sampai waktu sholat asar. Setelah engkau sholat asar, maka tahanlah dirimu, jangan sholat. Hatta tagruba syams, sampai matahari tenggelam. Kenapa? Karena matahari tatkala tenggelam, dia tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Tatkala itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Lalu aku bertanya, wahai Nabiullah, bagaimana dengan wudu? Kabarkanlah aku tentang wudu. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak seorang pun dari kalian mendekatkan air wudunya kepada dia. Lantas dia berkumur-kumur. Lantas dia menghirupkan air ke dalam hidungnya. Fayantathiru. Kemudian dia keluarkan air dari hidungnya. Kecuali dosa-dosa wajahnya, ya, dan dari mulutnya akan berguguran, dan dosa-dosa dari wajahnya, dari mulutnya, dari kedua lubang hidungnya akan berguguran bersamaan dengan air wudu. Jika ia mencuci wajahnya sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan berguguran dari wajahnya, bahkan berguguran sampai di ujung-ujung jenggotnya bersama dengan mengalirnya air. Kemudian dia mencuci kedua tangannya sampai kedua sikunya, kecuali dosa-dosanya akan keluar dari tangannya sampai keluar dari ujung-ujung jarinya bersama dengan aliran jatuhnya air. Kemudian dia mengusap kepalanya. Tidaklah dia mengusap kepalanya kecuali dosa-dosanya dari kepalanya akan berguguran hingga dari ujung-ujung rambutnya bersama dengan jatuhnya air. Kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai ke kedua mata kakinya. Tidaklah dia melakukan demikian kecuali dosa-dosanya akan berguguran keluar dari kedua kakinya sampai dari ujung-ujung jari kakinya bersama dengan jatuhnya air. Kemudian jika dia berdiri untuk melaksanakan sholat, lantas dia memuji Allah, ya, kemudian dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ya perkara yang memang Allah pantas untuk dipuji. Kemudian dia farraga qalbahu lillah, kemudian dia konsentrasikan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, illan sarafa min khati'atihi ka hay'atihi yauma waladathu ummuhu. Kecuali tatkala dia selesai dari salat, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana dia baru dilahirkan, tatkala dilahirkan dari perut ibunya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka hay'atihi yauma waladathu ummuhu, seakan-akan dia baru lahir dari perut ibunya. Sama seperti perhatikan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuk raja'a min dzunubi ka yaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji kemudian tidak mengucapkan kata-kata kotor, kemudian tidak berbuat kemaksiatan, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Ini menunjukkan tentang agungnya salat. Sebagaimana haji bisa membersihkan dosa-dosa, demikian juga salat bisa membersihkan dosa-dosa. Menunjukkan agungnya salat, agungnya wudu, ya, bagaimana amalan ini, salat dan wudu, bisa membersihkan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang sangat besar bagi orang yang salat dan bagi orang yang wudu. Kemudian Amr bin Abasa radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan hadis yang panjang ini kepada Abu Umamah, yang juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan yang luar biasa. Maka Abu Umamah tatkala mendengar hadis ini, dia mengatakan, wahai Amr bin Abasa, unzur ma taqul, lihatlah apa yang kau katakan Amr bin Abasa. Fi maqamin wahidin yu'ta hadzal rajul, apakah orang ini dalam satu waktu diberikan begitu banyak ya ganjaran, diampuni dosa-dosanya karena salat begitu banyak pahala yang dihapuskan, tatkala wudu dosa-dosa keluar dari wajahnya, dosa-dosa keluar dari kepalanya, dosa-dosa keluar dari kakinya, begitu selesai salat dosa-dosanya terhapuskan seakan-akan dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Bagaimana seorang ini bisa diberikan begitu banyak ganjaran dalam satu waktu? Maka Amr bin Abasa mengatakan, wahai Abu Umamah, aku telah tua dan tulang-tulangku sudah melemah dan telah dekat ajalku. Aku tidak perlu untuk berdosa atas nama Allah dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena aku pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr bin Abasa, kalau bukan aku pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya satu kali atau dua kali atau tiga kali, sampai Amr mengatakan tujuh kali, aku tidak akan mengabarkan hadis ini kepada seorang pun. Walakinni sami'tu aktsar min dzalik. Akan tetapi saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini lebih dari tujuh kali, ya. Jadi hadis ini sering didengar oleh Amr bin Abasa, ya, yang menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Amr bin Abasa pun menyampaikan kepada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lihatlah bagaimana hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang agung tentang babur raja, pintu pengharapan. Ya. Tentunya kalau kita ingin menjelaskan isi dari hadis ini secara seluruhnya, maka butuh waktu yang panjang. Akan tapi yang jadi perhatian kita dalam hadis ini tentang bagaimana keutamaan sholat dan bagaimana keutamaan berwudu. Bahwasanya jika seorang sholat, ya, dan dia konsentrasikan, dia khusyuk dalam sholatnya, tidaklah dia selesai dari sholatnya kecuali dia akan bersih dari dosa-dosa sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Kemudian juga seorang yang berwudu, jika dia berwudu, mencuci tangannya, mencuci wajahnya, maka bersama dengan aliran air, maka dosa-dosanya pun akan berguguran sampai dari ujung-ujung jenggotnya. Demikian juga tatkala dia mencuci tangannya, maka dosa-dosa akan berjatuhan sampai dari ujung-ujung jari-jarinya. Ya, ini luar biasa bagaimana pahala yang Allah berikan, ampunan dosa yang Allah berikan bagi seorang. Oleh karenanya, dari sini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana ya pintu pengharapan yang sangat besar yang Allah berikan. Bagaimana pahala salat dan pahala berwudu bisa menghapuskan dosa-dosa, bagaimanapun banyak dosa-dosa seorang hamba dan beraneka ragam dosa-dosa seorang hamba. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang salat tatkala matahari ya baru terbit atau tatkala matahari akan tenggelam, ya karena matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwasanya makna dari terbit di antara baina qornay syaitan, di antara dua syaitan, maksudnya secara zahir adalah terbit dari dua tanduknya, akan tapi maksud kata Imam Nawawi maksudnya adalah pada saat tersebut itu syaitan dan pasukannya benar-benar sedang bergerak dan berusaha untuk menguasai. Akan tapi kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahwasanya bisa jadi kita mengambil makna zahirnya, akan tapi Allah alam, yang jelas zahir hadis dalam hadis ini menyatakan tatkala matahari terbit, dia terbit di antara dua tanduk syaitan. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الرجاء بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره رواه مسلم. هذا الحديث فيه أيها الإخوة الكرام لطف الله عز وجل بهذه الأمة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه الأمة المرحومة, حيث إن الله جل وعلا قبض نبيها قبلها. وفي هذا الحديث أن الله إذا أراد رحمة أمة قبض نبيها قبلها, بخلاف الأمة التي حل عليها سخط الله وغضبه لتكذيبها لرسل الله وأنبيائه, فإن هؤلاء يهلكون ويعذبون ونبيهم حي يراهم ويشاهدهم وتقر عينه بهلاكهم حين كذبوه وعصوا أمره. فهذا الحديث فيه عظيم الرجاء لهذه الأمة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه, وفيه حرص الأنبياء على أممهم وحرصهم على دعوتهم واستصلاح أحوالهم وإبعادهم عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى وبذلهم كل ما في وسعهم لتحقيق ذلك. فينبغي على المؤمن أن يجتهد في أن يكون تابعا لصفوة خلق الله وخيارهم الذين لا يهدونه إلا إلى رضوان الله تبارك وتعالى وجنات النعيم, ليفوز باتباعه لهم بعظيم رحمة الله عز وجل وجزيل موعوده. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu ta'ala rahmata ummatin qabada nabiyaha qablaha." Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk merahmati sebuah umat, maka Allah akan membuat nabi mereka meninggal sebelum umat tersebut. Faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha. Maka Allah menjadikan nabi tersebut sebagai farat, yaitu yang pertama kali datang ya sebelum umatnya, yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum umatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada halakata ummatin, jika Allah menghendaki binasanya suatu umat, azzabaha wa nabiyyuha hayyun, maka Allah akan mengazab umat tersebut dalam kondisi di mana nabinya masih hidup. Fa ahlakaha wa huwa hayyun yanzur, maka Allah akan membinasakan umat tersebut dan itu dilihat oleh sang nabi. Fa aqarra aynahu bihalakiha, Allah menjadikan nabi tersebut ya senang melihat umatnya atau apa namanya dia pun senang melihat umatnya terbinasa karena mereka telah mendustakan sang nabi dan telah bermaksiat terhadap perintah sang nabi tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menunjukkan tentang bagaimana ya kasih sayang Allah terhadap umat ini, bahwasanya umat Muhammad adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah mewafatkan nabinya sebelum umatnya. Ya, dan dalam hadis dijelaskan, kalau Allah menghendaki untuk merahmati sebuah umat, maka Allah akan mewafatkan nabinya sebelum umatnya. Kenapa? Karena nabi tersebut akan datang lebih dahulu ya sebagai pembuka, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan kebaikan bagi umatnya. Ya. Dan sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan binasanya suatu umat, Allah akan binasakan umatnya terlebih dahulu baru kemudian mewafatkan nabinya. Ya, karena mereka telah mendustakan sang nabi, telah bermaksiat terhadap perintah sang nabi, maka dengan binasanya umat tersebut Allah menyenangkan hati sang nabi. Ya. Oleh karenanya, sebuah umat yang kemudian diturunkan azab kepada mereka ya karena mereka mendustakan sang nabi, kemudian telah menghina sang nabi, kemudian mencaci sang nabi, kemudian membangkang perintah sang nabi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab umat tersebut dalam keadaan nabinya masih hidup dan melihat bagaimana mereka diazab. Ya, Allah menenangkan hati sang nabi ya dengan membinasakan umat tersebut karena mereka telah mendustakan dan telah membangkang perintah sang nabi. Hadis ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana besarnya pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bagaimana semangat para nabi terhadap umat-umat mereka agar mendekatkan umat mereka kepada kebaikan, dan bagaimana semangat para nabi untuk menjauhkan umat-umatnya dari segala perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya bagi umat ini berusaha bersungguh-sungguh bagaimana bisa menjadi termasuk dari pengikut para nabi. Ya, karena jika seorang telah termasuk pengikut para nabi, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar dengan menjadi pengikut para nabi. Demikian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini, dan kita telah selesai dari penghujung bab ar-raja, bab pengharapan, dan selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Ihsan hafizahullah taala. Jazakallah khair banyak kami ucapkan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda fidahumullahu ta'ala atas terjemahan yang disampaikan. Kita angkat selanjutnya beberapa waktu yang tersisa untuk para pendengar yang ingin bertanya, silakan di 021-823-6543. Tapi kita akan angkat telepon yang pertama. Halo, silakan Bapak. Assalamualaikum. Baik, nampaknya terputus. Kami angkat dari pertanyaan pesan singkat dari pendengar kita yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, bagaimanakah aplikasi daripada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menginginkan sesuatu dalam hal-hal keduniaan agar apa yang kita harapkan tidak bercampur antara perbuatan kesyirikan kepada Allah dan keinginan duniawiyah yang merupakan tabiat manusia? Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Kita ini na'mal juga berraja ila ini waqaf di kulubina raja umur duniawi yang merajah azal ajana hal-hadah ya tanti ikhlas al-ab. Fil du'a Rabbana atina fil dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. العبد يرجو من الله سبحانه وتعالى وحده خير الدنيا والآخرة، ولا حرج في ذلك، أن بل لا ينبغي أن يكون رجاؤه إلا فيما عند الله، وأن ييأس فيما في أيدي الناس. فأمور الدنيا وأمور الآخرة كلها يرجى تحقيقها وتحصيلها من الله وحده. وفي الدعاء الماثور: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. Dalam doa disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu seorang berdoa, ya Allah, berikanlah kebaikan pada perkara duniaku, dan berilah kebaikan pada perkara akhiratku, dan jauhkan aku dari siksaan api neraka. Oleh karena seorang hamba mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala saja perkara dunia dan perkara akhirat, dan tidak mengapa dalam hal ini. Bahkan yang lebih utama, seorang hamba ya mengikatkan harapannya dalam perkara dunia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia putus asa dari apa yang ada di tangan manusia, tapi dia berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik perkara akhirat maupun perkara dunia. Oleh karenanya dalam doa disebutkan bahwasanya Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya, seorang Nabi SAW berdoa, ya Allah, ya perbaikilah agamaku, yang dalam agama itu agamaku adalah pegangan perkaraku, dan juga perbaikilah urusan duniaku, karena dalam duniaku itulah kehidupanku. Ini menunjukkan bahwasanya seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkaitkan harapannya, rojaknya pada Allah Subhanahu wa taala, baik perkara akhirat maupun perkara dunia. Jazakallah khair atas jawabannya, Syekh. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Umu Rosi di Bekasi. Silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, saya berharap mohon doanya taufik serta hidayah untuk saya, keluarga beserta orang tua, terus sama langkah saya yang akan. Bisa disimak, Ustaz? Tidak, saya kurang dengar. Baik, pendengar ini Ibu Rasid memohon doa dari Syekh tentang kebaikan keluarganya, Ustaz. Silakan. Sahiyah tatlubu doa. Kena tabkir. As-Sallahu Azza wa Jal li hadihi al-ukht as-sa'ilah al-karimah wuffaqaha Allah ولجميع المستمعين والمستمعات ولذرياتنا أجمعين أن يوفقنا لكل خير في الدنيا والآخرة وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأسأله جل في علاه أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وبهذا نختم لقاءنا هذا، ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير. وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله خير يا شيخ. Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ukhti yang tadi meminta doa beliau, ya, dan demikian juga kepada seluruh para pendengar, dan baik dari kalangan lelaki maupun kalangan wanita, dan juga berdoa agar keturunan anak keturunan keluarga ukhti yang bertanya tadi semoga senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita seluruhnya, ya, dari berbagai macam fitnah, baik fitnah yang nampak maupun fitnah yang tersembunyi, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa, ya, menuntun kita menuju segala bentuk kebaikan, dan agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita, ya, bersandar kepada diri kita meskipun hanya dalam waktu yang sangat sekedap mata, ya, bahwasanya seluruh urusan hendaknya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang memperbaiki urusan agama kita, memperbaiki urusan dunia kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan akhirat kita, dan semoga Allah menjadikan kehidupan kita ini sebagai tambahan kebaikan, dan Allah menjadikan wafatnya kita sebagai bentuk peristirahatan kita dari berbagai macam kemaksiatan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, baik dosa yang nampak maupun dosa yang tersembunyi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, dosa-dosa yang kita nampakkan dan dosa-dosa yang kita lakukan secara diam-diam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha mengampuni hamba-hambanya dan Maha penyayang bagi hamba-hambanya. Dengan demikian kita selesai dari pengajian kita dan kita telah selesai dari bab ar-raja. Insyaallah kita akan sambung pada bab berikutnya pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.